dan apapun yang baik dalam hidup. Ayat ini tegas mengatakan bahwa orang yang ingin merasakan kehidupan yang baik, caranya adalah ikuti Rasul yang telah mengajarkan kita beramal saleh dan beriman. Kalau diambil pemahaman balik, yang tidak beramal saleh dan tidak beriman, takkan Allah berikan hayatan thayyibah, takkan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, takkan Allah berikan kepadanya kebahagiaan hidup. Namun itulah realita dan kenyataan. Banyak orang mengira kalau ingin hidupnya baik, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia, jangan ikuti Muhammad. Akhirnya ribuan, jutaan langkah melangkah ke arah maksiat untuk mencapai kebahagiaan dunia. Dan mereka akhirnya terperangah, ternyata mereka tidak sampai kepada kebahagiaan. Sering di antara mereka sudah merasa jalan yang salah, tapi terus berjuang, berjuang, berjuang di jalan yang salah, sampai akhirnya nyerah karena bertemu jalan buntu. Setelah bertemu jalan buntu, baru nyari ustaz. Baru apa? Nyari ustaz. Berharap dari ustaz itu dia menemukan pintu emergensi, solusi atas jalan buntu yang sedang dia rasakan. Lah ya akhi, jangan begitu. Menyelesaikan perkara yang sudah buntu rumit. Jalan yang terbenar adalah temui ustaz sebelum Anda melangkah, agar dengan ilmunya ia arahkan Anda bagaimana cara Anda melangkah, agar Anda tidak bertemu dengan jalan buntu. Karena Allah menjamin kalau berjalan di atas takwa, tak ada jalan buntu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Maka tidak ada jalan buntu di atas takwa. Dan ketika si A bertemu jalan buntu, si B bertemu jalan buntu, si C bertemu jalan buntu, dan semuanya menghadap ustaz, berat betul ustaz itu hidupnya untuk mendengarkan jalan buntu dari sekian orang. Satu orang saja suami istri ketemu jalan buntu, pusing. Sekarang ini menghadap, itu menghadap, itu menghadap. Bukan pengalaman saya, pengalaman orang-orang sana. Saya juga sedikit ada. Jangan sudah bingung di atas maksiat baru nyari agama. Berjalanlah di atas jalan agama, agar Anda tidak bertemu jalan buntu itu yang membuat Anda pusing, buat Anda puyeng, buat Anda tidak tahu harus berbuat apa. Setelah dikejar-kejar oleh debt collector, setelah nyari sana nyari sini gak dapat juga pinjaman, baru nyari ustaz, dan baru sok-sok ngaku, afwan ustaz, saya tergoda minjam riba untuk usaha, saya tahu itu salah, sekarang saya menyesal. Anda bukan menyesal, Anda dikejar debt collector. Coba gak dikejar debt collector, usaha Anda lancar, rental Anda lancar dengan pinjaman riba, Anda tidak akan mencari ustaz. namun Anda pusing dikejar-kejar orang, baru nyari ustaz. Berharap ustaz membawa Anda kepada seorang kaya yang bisa membantu pinjamkan uang. Karena Anda tahu ustaz enggak punya duit. Intinya dalam nasihat ini adalah di awal melangkah, melangkahlah sesuai syariat. Jangan melangkah di atas maksiat, karena maksiat mengantarkan Anda kepada problematika hidup berkepanjangan dan tidak tertutup kemungkinan jalan buntu. Dan itu yang diinginkan iblis dan bala tentaranya dari kehidupan orang-orang yang berhasil dia rayu untuk mencari kebahagiaan hidup di dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat. Ia ingin mencampakkan Anda ke dalam kehinaan, ia ingin mencampakkan Anda ke dalam kebingungan, ia ingin mencampakkan Anda ke dalam kepusingan. Dan ketika Anda sudah bingung, Anda sudah pusing, Anda sudah tidak tahu apa-apa, Anda penuh dengan ketakutan, sangat gampang baginya untuk mempengaruhi Anda berbuat syirik. Solusinya, temui dukun A di Gunung Kaki Singgalang, temui dukun B di Gunung Kaki Ngawi, pergi ke Sragen, di sana ada kuburan wali. Wali apa? Gak tahu. Yang pasti wali murid. Minta di sana solusi, maka terjadilah kesyirikan terbesar di permukaan bumi. Permintaan kepada selain Allah agar solusinya ada dalam problematika bertemu dengan jalan buntu. Namun hal yang aneh di Sragen sana, setelah minta ke kuburan wali yang tak jelas wali apa, harus berzina. Tak tahu lagi mereka bahwa itu godaan setan besar. Sehingga tak jauh dari kubur wali itu, hiduplah para pelacur. Kalau yang seperti ini, wahai Anda beragama Islam, tak tahu lagi itu sesat, memang tak mengerti betul Anda agama Anda itu apa. Kalau hal yang sudah sangat nyata, ini kebatilan yang sangat jelas, indikatornya sangat nyata, Anda juga belum tahu bahwa itu batil. Kayaknya dulu gak belajar MDA antum. Anak belajar MDA aja tahu. Namun sayang, banyak orang-orang berdasi ke sana. La haula wa la quwata illa billah. Kita hanya bisa merintih, menangis sambil berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada saudara-saudari kami muslimin dan muslimat bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Tunjukkan kepada mereka yang batil adalah batil, agar mereka tahu yang batil yang mana, yang benar yang mana. Semoga bermanfaat. Bab kita berikutnya adalah babul qada'u bil yamini. Babul qada'i bil yamini wa syahid. Bab keputusan dengan adanya sumpah dan saksi. Imam Muslim berkata, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Zaid wa huwa ibn Hubab qala haddatsani Saif ibn Sulaiman qala akhbarani Qais ibn Sa'ad عن أمر بن دينار an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Hadis berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qadha bi yaminin wa syahidin, memberikan keputusan pada saat hukum, memberikan qadha dengan adanya sumpah dan saksi, dengan adanya sumpah dan saksi. Ketika seseorang dinyatakan bersalah dan dia berani bersumpah bahwa dia tidak salah, lalu kemudian mendatangkan saksi bahwa dia tidak salah, maka Rasulullah SAW memberikan keputusan bahwa orang tersebut bebas dari tudingan. Orang tersebut bebas dari tudingan. Karena orang tersebut, orang yang wajib bersumpah adalah terdakwa dan tersangka. Sementara yang mendakwakan, yang harus dia kerjakan adalah mendatangkan bukti dan mendatangkan saksi kalau bisa. Ketika yang datang hanya bukti tanpa saksi, sementara yang bersumpah pakai saksi, maka hukum lebih berat kebenarannya kepada yang memakai saksi. Tentu saksi dalam masalah ini adalah saksi dari orang-orang yang adil, orang yang agamanya baik, tidak pembohong, orang muslim yang akil baligh, jujur, dan tidak tercela akhlaknya di tengah orang-orang yang hidup di tengah-tengahnya, tidak dikenal pembohong, tidak dikenal orang yang zalim, tidak dikenal pelaku kefasikan. Ini maksud adil, ini maksud udul. Adil ini maksudnya orang adil secara syariat, orang adil, orang udul yang agamanya baik, tak tertuding berakhlak jahat, tidak tertuding suka berdusta, suka khianat. Maka apabila didatangkan muslim seperti ini sebagai saksi, ditambah dengan sumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang ditudingkan kepadanya, maka hukum diberikan kepada yang berani bersumpah dan mendatangkan saksi. Nah, bab berikutnya, dan ini yang paling penting pada kesempatan yang berbahagia ini, babul hukmi bidzahir wal lahni bil hujjah. Bab hukum tentang zahir, dengan zahir, dan adanya orang-orang yang mahir dalam berhujjah. Hujjah di sini maksudnya adalah adu argumentasi, pandai meyakinkan orang kebenaran yang dia ucapkan. Sebagian manusia mahir meyakinkan orang tentang yang dia ingin sampaikan, dan sebagian orang tak mahir. Dan manusia dalam hal ini tidak sama, berjenjang-jenjang. Ada orang yang lisannya lahan, gampang saja dia berbicara untuk membuat orang yakin dengan apa yang dia bicarakan, sehingga ketika beradu di hadapan hakim, orang yang lisannya lahan mudah menang karena dia pandai merangkai kata menuju apa yang dia sampaikan, sehingga membuat hakim merasa dia benar dengan kepandaiannya berbicara. Kalau hakim merasa dia benar dan dia memang benar, gak ada masalah. Namun yang rumit adalah kalau dia pandai berbicara dan meyakinkan hakim, padahal dia berada di pihak yang tidak benar. Dan boleh jadi karena lisannya yang lahan, pandai sekali berucap, dia berhasil meyakinkan hakim, dan akhirnya hakim memberikan keputusan berpihak kepadanya, padahal harusnya tidak. Itu bisa saja terjadi. Dan ini bahasan kita dalam bab ini. Berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi Qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham ibn Urwah an Abi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian berseteru kepadaku. Berseteru artinya membawa perkara yang kalian berseteru di dalamnya, kalian bersilang sengketa padanya. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, dan boleh jadi sebahagian kalian adalah orang yang lebih lahan dengan hujjahnya, lebih piawai menyampaikan hujjahnya, menyampaikan argumentasinya daripada sebahagian yang lain. Fa aqdi lahu ala nahwi mimma asma'u min, maka aku buat keputusan itu berpihak untuknya atas sesuatu dari apa-apa yang aku dengar darinya. Faham yang dimaksud? Faham ya? Aku putuskan untuknya, perkara itu untuknya, artinya dimenangkan dia di atas yang lainnya sesuai dengan yang didengar oleh Rasul dari dia, karena pandai menyampaikan. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an, maka barang siapa yang aku putuskan untuknya, berpihak kepadanya perkara itu, aku putuskan untuknya dari hak saudaranya, seharusnya bukan dia yang menang, bukan dia yang benar, namun karena pandai berbicara, akhirnya dimenangkan perkaranya untuk dia, itu artinya mengambil hak saudaranya. Barang siapa yang aku putuskan untuk itu untuknya dari hak saudaranya sesuatu, fala ya'khudhu, maka janganlah dia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku telah membuat keputusan untuknya bagian dan potongan dari api neraka. Nah, ini hadisnya barakallahu fikum. Dan di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang berhubungan dengan bab adalah bahwa setiap hakim itu menilai perkara sesuai dengan apa yang dia dengar dari dua orang yang berseteru. Setelah pihak pertama menceritakan dan pihak kedua menceritakan, baru hakim membuat keputusan, dan keputusan hakim berdiri di atas penilaian hakim terhadap apa yang dia dengar dari dua orang yang bersengketa. Dan inilah dia aturan Islam dan syariat Islam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah suruh seperti itu. Padahal bisa saja Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang benar dari orang yang sedang berseteru. Siapa yang benar dari dua orang yang sedang bersengketa. Bisa saja gampang bagi Allah untuk menurunkan malaikatnya atau mewahyukan kepada Rasulnya, yang benar adalah A, yang salah adalah B, yang benar adalah B, yang salah adalah A. Namun kalau Rasul melakukan seperti itu, apa daya hakim setelah beliau meninggal dunia? Tak akan ada lagi wahyu yang turun, maka tidak akan ada mahkamah syar'iyah, karena mahkamah syar'iyah berlandaskan wahyu, dan wahyu telah terputus. Faham maksudnya? Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala pun menyuruh nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang rasul. Faham? Kalau sebagai seorang rasul berarti melalui wahyu. Tidak. Namun rasul sebagai seorang manusia cerdas yang aqil, syatir, fatin, melihat perkara, mendengarkan hujjah, mendengarkan argumentasi, dan membuat keputusan mana di antara dua pendapat ini yang paling benar, untuk siapa barang ini harus diberikan, untuk siapa tanah ini harus diputuskan. Maka beliau menyelesaikan perkara mahkamah dengan kemampuan beliau sebagai seorang bashar. Nabi Muhammad bashar, manusia seperti manusia lainnya, dan beliau juga rasul. Karena mahkamah harus berlanjut, setelah beliau tiada, maka Allah menjadikan rasul sebagai hakim dengan sifat beliau sebagai seorang manusia. Sehingga beliau dijadikan suri tauladan untuk manusia-manusia yang akan mengambil hukum setelah beliau tiada. Dan seluruh yang akan mengambil keputusan dari para hakim, para qudhat, mereka meniru Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat perkara secara zahir, bertanya kepada mereka, dan melihat siapa di antara argumen yang paling benar, yang paling kuat, diserahkan itu kepadanya, dimenangkan dia dalam perkara itu. Dan tentunya dengan kepiawaiannya, dengan kecerdasannya, dengan fatanahnya, ia bisa melihat, mengukur, menimbang, dan menyaksikan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya mendengar dari sebelah pihak. Haram bagi seorang yang menghukum, memberikan hukum, dia hanya mendengar dari sebelah pihak. Tak boleh. Siapapun kita, kadang-kadang kita berada pada posisi menghukumi kebenaran dan kesalahan. Walau kita bukan qadhi yang berada di mahkamah, mungkin kita sebagai seorang ayah, anak kita berbeda pendapat. Mungkin kita sebagai seorang guru, murid kita berbeda pendapat. Mungkin kita sebagai seorang sahabat, dua sahabat kita datang menghadap kepada kita karena merasa kita lebih bijak dalam memberikan keputusan perkara. Dalam posisi-posisi seperti itu, kita sudah berada pada maqamul qadhi. Seolah-olah kita sudah menjadi pemutus perkara di antara dua saudara kita yang berseteru, dua anak kita yang berbeda pendapat, dua tetangga kita yang berbeda pendapat. Dalam posisi seperti itu, haram hukumnya kita hanya mendengar sebelah pihak dan tidak mendengarkan pihak yang kedua. Percayalah, kalau ada dua orang yang berseteru, antum hanya mendengar dari sebelah pihak, pasti pihak yang antum dengar itu yang benar. Kalau antum hanya dengar dari pihak satu, maka pihak satulah yang benar, pihak dua lah yang salah. Kalau antum hanya dengar dari pihak kedua, maka pihak kedua lah yang benar, pihak satulah yang salah. Antum mendengar berita setengah. Dan biasanya orang yang sedang berseteru, dia menceritakan kebenaran yang ada pada dia, menyembunyikan kesalahan yang ada pada dia. Oleh karena itu, ketika Anda dituntut untuk menghukum, memberikan keputusan, memberikan pendapat tentang kasus, jangan mau keluarkan hukum itu. Jangan mau keluarkan pendapat itu sampai mendengar dari kedua belah pihak. Karena kebenaran yang ada pada pihak pertama akan Anda dengar dari pihak pertama, dan kesalahan yang ada pada pihak kedua akan Anda dengar dari pihak pertama. Faham? Kebenaran yang ada pada pihak kedua Anda akan dengarkan dari pihak kedua, dan kesalahan yang ada pada pihak ke pertama akan Anda dengar dari pihak kedua. Semoga antum fokus dengan apa yang Anda sampaikan. Anda ngomongnya aja fokus, apalagi antum yang dengar. Harus fokus. Pihak pertama menyampaikan kebenaran yang ada pada dia, kesalahan yang ada pada lawannya. Pihak kedua menyampaikan apa kebenaran yang ada padanya, dan kesalahan dia disembunyikan, dan akan menyampaikan kesalahan yang ada pada pihak lawannya. Maka Anda dapatkan kebenaran dari sini dan kesalahan dari sini. Dapatkan kebenaran dari sini, kesalahan dari sini. Ketika itu, Anda sangat mungkin adil dalam mengambil keputusan kalau Anda mahir mencari jalan yang adil. Teguran Allah kepada Nabi Dawud bukanlah teguran Allah ketika Nabi Dawud melihat wanita cantik sedang mandi, lalu tertarik, lalu nanya siapa wanita itu, ternyata istri fulan, fulan itu ternyata pasukannya, lalu kemudian dipanggil, disuruh mengantarkan surat, dan dalam surat itu ternyata kepada panglima pasukan, letakkan orang ini di barisan pertama supaya cepat mati. Setelah dia mati, lalu kemudian istrinya dipinang oleh Nabi Daud, lalu kemudian dipersunting menjadi istri karena dia tertarik melihat kecantikan wanita yang terlihat saat mandi, dan wanita itu menjadi istri ke-100 bagi Nabi Daud. Ini cerita ada di dalam Injil. Sayang, beredar di lisan kaum muslimin. Di dalam kisah Nabi Daud, dalam syariat Islam, semua ini bohong. Semua ini dusta. Semua ini tidak berakhlak kepada para nabi dan para rasul. Orang soleh di zaman kita sekarang saja melihat wanita mandi tutup mata dan istighfar. Itu di zaman kita. Anda kemanakan imannya para nabi dan para rasul? Orang soleh di zaman kita tak ingin membuat makar orang lain cepat mati. Anda kemanakan para nabi dan para rasul? Namun banyak orang mengira itulah teguran Allah kepada Nabi Daud di saat ada dua orang yang datang menghadap dan mengatakan, aku punya 99 kambing, saudaraku punya satu kambing, saudaraku ini mengatakan aku punya satu kambing, saudaraku punya 99 kambing, saudaraku yang punya 99 kambing mengatakan kepadaku, berikan kepadaku kambingmu yang satu agar menyempurnakan bilangan 100 untukku. Mereka mengira bahwa kisah inilah sebab turunnya ayat. Dan ini batil. Kisah yang batil. Haram bagi seorang muslim untuk mengucapkan kisah ini terjadi pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah nabi ya akhi. Imannya lebih tinggi daripada Abu Bakar. Imannya lebih tinggi daripada Umar. Karena para nabi dan para rasul imannya berada di level manusia-manusia terbaik. Dan tak mungkin manusia terbaik melakukan perkara-perkara jahat. Mereka mengira itulah sebab akibat diturunkannya dan diutusnya dua orang yang berseteru, yang kambingnya 99 bagikan 99 istri Nabi Daud, dan kambingnya satu bagikan satu kambing milik tentaranya, istri tentaranya. Kalau ada antum bertemu itu di dalam kitab manapun, coret. Apa? Coret. Pembelaan kita kepada Nabi Daud alaihissalam, coret. Setelah coret, tuliskan, ini berita dusta berasal dari Injil. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Daud? Yang terjadi pada Nabi Daud adalah terbawa perasaan. Pembelaan kepada orang lemah. Kasih sayang kepada orang yang tidak berpunya. Sehingga lupa mendengarkan argumentasi yang punya 99 kambing. Syufi akhi, dua orang datang kepada antum. Yang memulai pembicaraan orang yang punya satu kambing. Sementara yang nomor dua punya 99 kambing. Yang punya satu kambing memelas. Pak, saya punya cuma satu kambing, Pak. Sementara dia punya 99. Itu pun dia masih minta kepada saya, serahkan kambing kamu yang satu itu kepada saya. Saya ingin bilangan kambing saya jumlahnya 100. Gak kasihan antum dengan orang itu? Kasihan kita. Gak geram antum melihat orang yang punya 99 kambing ini? Tamak kali ente. Udah punya 99 masih minta satu kambing lagi. Ini yang terjadi pada Nabi Daud. kasih sayangnya kepada orang lemah, kasih sayangnya kepada orang-orang tertindas, kasih sayangnya kepada orang-orang miskin, membuat Nabi Daud lupa bahwa beliau seorang hakim yang tidak boleh membuat keputusan tanpa mendengarkan argumentasi dari yang punya 99 kambing. Namun Nabi Daud terbawa perasaan sehingga berkata langsung setelah yang pertama mengucapkan kata-katanya bahwa dia telah dizolimi, dia langsung setelah yang pertama mengatakan bahwa dia punya satu kambing namun masih diminta oleh saudaranya yang punya 99 kambing, langsung Nabi Daud memberikan keputusan, laqad dzalamaka, sungguh saudaramu itu menzolimi kamu, bisuali na'jatika ila ni'ajih, ketika dia meminta kambingmu yang satu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya yang 99. Langsung Nabi Daud membuat keputusan padahal beliau hakim. Inilah kesalahan kecil berangkat dari sifat mulia, berangkat dari keinginan membela yang lemah dan tertindas, namun bukan berada pada posisi yang terbaik walau dengan niat yang sangat baik. Ketika Nabi Daud membuat keputusan laqad dzalamaka, sungguh saudaramu telah menzolimi dirimu, padahal Nabi Daud belum mendengar apa hujah yang punya 99 kambing, Allah tegur. Allah tegur Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud ditegur oleh Allah dan merasa bersalah dengan keputusan yang beliau buat, akhirnya banyak beribadah untuk menghapus kesalahan itu. Dan kesalahan berasal dari jiwa yang ingin membela kaum lemah, dan jiwa yang ingin membela kaum lemah, jiwa yang dicintai Allah, jiwa yang selalu berpihak kepada orang yang tertindas, sifat yang dicintai Allah. Namun pasanglah pada tempatnya. Ketika dipasang di majelis hakim tanpa mendengarkan argumentasi pihak yang kedua, salah. Sehingga Nabi Daud ditegur oleh Allah dengan sebuah kesalahan kecil, karena orang mulia tak boleh salah walau kecil. Mulia kita maksud di sini adalah para nabi dan para rasul. Semakin orang itu besar di mata orang lain, semakin kesalahannya kecil menjadi besar bagi orang lain. Paham? Kalau ada orang besar, menurut antum besar, antum muliakan dia, itu kesalahan kecilnya terlihat besar. Adapun orang kecil, yang bagi antum kecil, kesalahan besarnya kecil bagi antum. Karena orangnya antum kecil kan. Dusta dari seorang preman tak sama dengan dusta dari seorang ustadz. Tak membayar hutang dari seorang preman pasar tak sama dengan tak membayar hutang dari seorang ustadz. Kenapa? Ustadz dibesarkan, maka kesalahan yang sama volumenya jadi besar dibandingkan kesalahan yang sama dilakukan oleh orang yang seperti yang kita katakan tadi. Bahkan mungkin preman yang berdusta lebih ringan bagi pandangan mata manusia dibanding seorang ustadz yang tidak menjenguk orang sakit, padahal kesalahannya jauh berbeda. Yang satu berdusta, yang satu hanya tak jenguk orang sakit. Namun yang tak jenguk orang sakit ini dibesar-besarkan. Oh, masa iya? Sudah sekian lama dia di rumah sakit, ustadz itu enggak ada jenguk dia. Tuh, lihat. Kenapa dibesarkan? Karena orangnya besar. Sehingga kesalahan kecil terlihat besar. Padahal enggak haram. Haram enggak? Ada saudara sakit kemudian kita tak datang menjenguk, haram tidak? Tidak. Dusta? Haram. Namun itulah manusia. Maka orang-orang mulia dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat salah walau kecil. Maka Nabi Daud adalah manusia mulia. Allah akan jaga ia dari kesalahan-kesalahan kecil. Maka kesalahan besar yang ada pada Injil tadi bukan sifatnya para nabi dan para rasul. Menunjukkan bahwa kitab Injil itu karangan manusia, adalah cerita-cerita mereka yang aneh dan nyeleneh tentang perbuatan para nabi dan para rasul. Mereka menuding para nabi dan para rasul berbuat maksiat. Banyak di dalam Injil celaan kepada para nabi dan para rasul dalam bentuk kisah dan cerita. Menunjukkan bahwa mereka tidak berakhlak, menunjukkan mereka tidak peduli kepada hukum halal dan haram, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beraneka ragam melakukan maksiat. Dengan itu mereka mengira para nabi dan para rasul adalah manusia, juga terjerumus ke dalam dosa. Benar mereka manusia, tapi mereka manusia mulia yang tidak berdosa. Itu akidah kita. Namun akidah mereka tidak seperti itu. Sebagaimana para nabi dan para rasul manusia, kita juga manusia, maka para nabi dan para rasul menurut mereka, menurut keyakinan mereka, juga terjerumus ke dalam hal yang salah. Ngintip orang mandi, membuat makar agar suami orang mati, lalu kemudian mengambil dia punya istri. Ini preman pasar sekarang aja gak ngelakuin mungkin. Subhanallah. Jadi aneh sekali, ya. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut kitab karangan manusia, dikarang-karang oleh manusia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kembali kepada majlis hakim. Kalian datang berseteru kepada aku, menunjukkan bahwa perseteruan sudah ada, bahkan di zaman orang-orang beriman menghiasi bumi. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menunjukkan bahwa manusia tidak akan lepas dari perseteruan. Kalau orang-orang yang imannya sekaliber para sahabat masih ada silang sengketa di tengah-tengah mereka yang mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keputusan, ini milik siapa, ini hak siapa, apatah lagi yang hidup itu bukan orang-orang yang imannya para sahabat. Semakin lemah iman, semakin banyak sengketa. Ini menunjukkan bahwa di tengah para sahabat pun terjadi dilema. Dilema harta, dilema kepemilikan, dilema transaksi. Karena ini sifat manusia. Dan salah satu tugas menjadi khalifah di permukaan bumi adalah selesaikan perseteruan di tengah manusia. Salah satu tugas khalifah, dan itu salah satu tugas terberat khalifah, bahwa orang-orang yang akan Anda pimpin berseteru, Anda harus menjadi hakimnya. Paham? Paham? Oleh karena itu, kata para ulama, kenapa para malaikat mengetahui akan terjadi pertengkaran di permukaan bumi dengan kalimat Allah mengatakan kepada malaikat, aku akan jadikan Adam khalifah di permukaan bumi. Kalimat khalifah, darinya para malaikat faham bahwa akan terjadi perseteruan di permukaan bumi. Karena Nabi Adam akan ditunjuk menjadi khalifah. Tugas khalifah menyelesaikan perseteruan. Sebagian ulama mengatakan dari sinilah para malaikat tahu akan terjadi perseteruan di permukaan bumi, sehingga mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan ciptakan di bumi orang yang akan merusak bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah di permukaan bumi, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami sudah memuja dan memujimu, wa nuqaddisulak, kami mengagungkan engkau ya Rabb. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah berkata, berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Dari mana malaikat tahu akan terjadi pertengkaran, perseteruan, akan terjadi pertumpahan darah? Kata para ulama, dari kalimat Allah ketika mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan Adam khalifah di permukaan bumi. Berarti ada perseteruan nanti terjadi. Tugas khalifah adalah menyelesaikan perseteruan. Nah, maka lihatlah sampai zaman kita sekarang, tak berhenti-berhenti adanya perseteruan itu. Tak ada bumi terbentang tanpa perseteruan. Kemana kita mau pergi? Ya, kita tinggal di kota, berseteru dengan orang-orang yang ada di kota. Kita pindah ke desa, berseteru dengan orang-orang yang ada di desa. Kita tinggal di hutan, berseteru dengan harimau dalam mencari nafkah. Mau kemana kita? Mau kemana lagi sudah? Bumi sudah Allah hiasi dengan saling tarik-menarik maslahat dan mafsadat. Bumi sudah Allah hiasi dengan tarik-menarik kepentingan. Maka orang yang ingin hidup di permukaan bumi tanpa masalah, jangan hidup di permukaan bumi. Karena tak ada namanya di permukaan bumi tanpa masalah. Yang ada adalah selesaikan masalah dengan jalan takwa. Yang ada adalah selesaikan masalah dengan jalan takwa. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan syarah hadis ini, lalu langsung kita sholat dan berhenti, tak lanjut setelah sholat. Nah, azan.